بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس، عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Takbir, sesuatu yang telah dikumandangkan oleh kaum muslimin semenjak satu dari bulan Dzulhijjah. Ini merupakan ibadah dan syiar-syiar Islam yang telah diagungkan oleh kaum muslimin, baik yang berada di amalan-amalan haji ataukah di luarnya. Alangkah benarnya apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan: wa ma yu'azim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mereka mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Takbir telah disyariatkan dan telah dianjurkan agar kita mengumandangkannya dari semenjak dari satu Dzulhijjah sehingga selesainya akhir hari tasyrik, ba'da asar dari hari tasyrik, hari ke-13. Ayuhan nas, ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tinggal 9 tahun di Madinah, beliau hanya pernah melakukan haji sebanyak 1 kali. Demikian disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan dan diistilahkan dengan hajjatul wada', haji perpisahan yang pertama kali dan yang terakhir kali. Yang setelah itu atau beberapa bulan setelah beliau melakukan haji wada', maka beliau dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala kembali kepada Allah Jalla wa'ala, meninggalkan dunia dan para sahabatnya. Maka di dalam musim haji tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan 3 khutbah. Khutbah pertama pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, khutbah yang kedua Yaumun Nahar, hari ke-10, hari penyembelihan, sedangkan khutbah yang ketiga beliau sampaikan di pertengahan hari-hari tasyrik di bertempatan di Mina. Maka khatib pada hari yang berbahagia ini akan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan meriwayatkan kepada kita tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Nahar, hari yang disebut dengan Al-Hajjul Akbar, haji yang paling besar. Yang mana di dalam hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan dan telah berpesan tentang perkara-perkara yang sifatnya sangat prinsipil, yang mana kebahagiaan dan kemuliaan manusia ini dunia dan akhirat mereka manakala mereka melaksanakan dan merealisasikan apa yang tertera di dalam khutbah beliau. Beliau berkhutbah di tengah-tengah umat yang cukup besar jumlah mereka, yang diriwayatkan oleh beberapa para ulama dari ucapan para sahabat bahwa selama Islam atau selama Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, belum pernah terkumpulnya kaum muslimin dengan jumlah yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabatnya, di depannya, di belakangnya, kanan dan kirinya, dipenuhi oleh para sahabatnya, para jamaah haji yang sejauh mata memandang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara kahiyatihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabun mudhar alladhi baina jumadi wa sya'ban ayyu shahrin hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala alaysa dzulhijjah qulna na'am qulna bala qala fa ayyul baladin hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala alaysa albaldah qulna bala qala ayyu yawmin hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala alaysa yawman nahr qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum 'an a'malikum wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'dhin yadhribu yadhribu ba'd كم رقاب بعض اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya, beliau dikelilingi oleh jamaah para haji yang jumlahnya ribuan, maka Nabi bersabda, innaz zamana qad istadara kahiyatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, sesungguhnya zaman ini telah berputar sebagaimana bentuknya pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Di dalam satu tahun ada 12 bulan, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, tiganya urutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan yang keempat adalah bulan Rajab yang berada antara Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah dengan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Maka kami pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi pun menjawab, alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Maka kami menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau kembali bertanya, alai ayyu baladin hadha, negeri apa ini? Maka kami pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, alaisal baldah, bukankah ini negeri Mekah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Maka kami pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, alaisa yauman nahr, bukankah hari ini adalah hari nahr? Nabi berdiri di tengah-tengah para sahabatnya bertepatan di Mina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya dan menjawab, kemudian beliau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu haram ditumpahkan, diambil dan direndahkan oleh sebagian yang lain. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ, kalian kelak akan bertemu dengan Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dan semua kalian akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban akan seluruh perbuatan yang pernah dia lakukan selama dia di dunia. أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا, ketahuilah janganlah kalian kembali kepada perbuatan-perbuatan orang-orang kafir sepeninggalku. Maka Nabi menyatakan dan menyebutkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum mereka masuk Islam, tatkala para sahabat masih berada di fase jahiliyah kemudian masuk Islam. Nabi menyatakan, yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian kaum muslimin yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya kemudian menyatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, dan ya Allah persaksikanlah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah, dari Sulaiman Ibnu Amr Ibnu Al-Ahwas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah tersebut juga menyatakan, ala la yajni janun illa ala nafsi, ala la yajni janun ala waladihi wala mauludun ala waladihi, ala wa inna syaitan qad ayisa an min an ya'buda min fi biladikum hadha, walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna bihi min a'malikum fasayarza bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mulai hari ini ada seorang yang menzalimi kecuali hanya dirinya. Tidak boleh bagi seorang ayah menzalimi anaknya. Tidak boleh seorang anak menzalimi orang tuanya. Dan sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menciptakan kesyirikan yang terus menerus di negeri Mekah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin satakunu lahu ta'ah, akan tetapi tetap akan ada orang-orang yang mentaati syaitan di negeri ini, di mana mereka meremehkan dan merendahkan perbuatan-perbuatan dosa di bawah kesyirikan. Maka syaitan sangat senang dengan sifat ini yang ada pada diri-diri kalian, di mana kalian merendahkan dan menganggap remeh akan perbuatan dosa dan maksiat di bawah kesyirikan. Di dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan di dalam khutbah tersebut di hari Nahr, hari ke-10 dari Dzulhijjah, beliau bersabda, fattaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakati amwalikum wa athi'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Nabi bersabda, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, salatlah 5 waktu kalian, tunaikanlah zakat kalian, dan berpuasalah di bulan Ramadan, serta taatilah para pemimpin dan penguasa kalian, maka niscaya kalian akan masuk surga Allah Jalla wa'ala Rabb kalian. Bapak, bila kita mencermati hadis di atas, 3 hadis di atas yang menerangkan dan meriwayatkan kepada kita isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Nahar tersebut, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan perkara darah, perkara harta, dan perkara kehormatan. Ini haram ditumpahkan, haram diambil, dan haram direndahkan. Inilah kedudukan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwan wa indallahi min safati dabi muslim. Hancurnya dunia seluruhnya, pecah hancur lembur, itu lebih ringan di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di depan Ka'bah, maka beliau menyatakan, ma a'zamati wa ma a'zama hurmataki fa wallazi nafsi bi yadi la hurmatu muslim ashaddu 'indallahi min minka, wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau, betapa harumnya engkau, wahai Ka'bah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kehormatan dan kemuliaan seorang muslim itu lebih besar dan lebih agung di sisi Allah daripada kamu, wahai Ka'bah. Bagaimana kiranya kalau kita melihat ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, ada orang yang berencana untuk memporak-porandakan Ka'bah, niscaya seluruh kaum muslimin akan murka dan akan melaknat tersebut. Tetapi jarang kita murka, jarang kaum muslimin marah tatkala ada sebagian kaum muslimin berencana untuk membunuh kaum muslimin yang lainnya, menyesatkan kaum muslimin yang lainnya, mengeluarkan mereka dari Islam, padahal semuanya masih berada di dalam undang-undang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, semuanya masih melakukan rukun-rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kehormatan dan kemuliaan seorang muslim itu lebih besar, lebih tinggi di sisi Allah daripada kehormatan dan kemuliaan Ka'bah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan menyampaikan tentang kerugiannya dan kehancuran serta kebinasaan yang akan diperoleh oleh orang yang menumpahkan darah seorang muslim, oleh seorang yang mencaci maki seorang muslim, dan orang yang mengambil harta seorang muslim. Nabi bersabda, atadruna mal muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu indana Man la dirhamalahu wala dinar. Wahai Rasulullah, orang yang merugi adalah orang yang tidak memiliki kekayaan sedikit pun, tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham. Inilah orang yang merugi menurut pandangan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muflisu man jaa yaumal qiyamah bi hasanatin amthalil jibal wa qad safaka dama hadha wa shatama hadha wa akhalama hadha fa akhadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in fanyat hasanatuhu min qabl an yuqda lahu ma lahu min al huquq ukhidhat min sayiatin wa turihat alayhi fa suhiba ala wajhihi fi nar jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang merugi yang sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah seorang hamba, seorang muslim. Dia datang di hari kiamat membawa pahala ibadah sebesar gunung, begitu besarnya dan begitu banyaknya pahala dan ibadah yang pernah dia lakukan di dunia, tetapi dia pernah menumpahkan darah seorang muslim. Dia pernah mengambil harta seorang muslim dan dia pernah mencaci maki seorang muslim, maka yang ini mengambil pahala-pahalanya, yang kedua juga mengambil pahala-pahala ibadahnya, dan yang ketiga juga mengambil seluruh pahalanya. Kemudian kalau pahala ibadah dia telah habis diambil oleh mereka dalam keadaan hak mereka belum dibayar, maka dosa-dosa orang-orang yang telah dia zalimi tersebut diambil oleh Allah dan diletakkan kepada dia, kemudian dia diseret dalam keadaan wajahnya ke bumi, ke dalam api neraka jahannam. Inilah kedudukan darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhum radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma bis sahri wal huma. Engkau melihat kaum mukminin di dalam kasih sayang sesama mereka, sesama saling cinta mencintai dan saling memberi sesama mereka, itu seperti satu tubuh, yang mana yang namanya tubuh apabila sakit salah satu di antara anggota badannya, seluruh tubuh ikut sakit. Gigi yang sakit seluruh badan ikut demam, kaki yang cemakam seluruhku badan ikut tidak bisa tidur dan merasa demam. Seperti itulah seorang muslim. Dia tidak mampu mendengar ada saudara yang muslim yang ditindas, dia tidak mampu mendengar ada saudaranya yang beriman kepada Allah, berpegang teguh di atas Al-Quran, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicela dan direndahkan dan ditindas, melainkan dia bertindak dan akan membela mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu laksana bangunan yang saling topang menopang. Kemudian Nabi membuat tangannya seperti ini. Seperti inilah kaum muslimin, selama Allah adalah Rabb mereka, Muhammad adalah Nabi mereka, Islam adalah agama mereka, Al-Quran adalah kitab suci mereka, dan hadis-hadis Nabi adalah sumber hukum mereka. Mereka tidak pandang bulu, mereka tidak bertanya dari mana kamu, anak siapa dan dari suku mana. Mereka saling berloyalitas, mereka saling cinta mencintai, dan mereka saling memberi. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, kami telah menciptakan kalian dari kalangan wanita dan lelaki, dan kami berjadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Maka sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim menumpahkan dan mengambil serta merendahkan harta, naam darah, harta dan kehormatan seorang muslim, karena tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Nabi tidak pernah menyebutkan kemuliaan dari orang-orang yang mereka berada di dalam sebuah partai. Nabi tidak pernah merekomendasi orang yang berada di dalam sebuah organisasi. Nabi tidak pernah menyebutkan kemuliaan orang Aceh maupun di luar Aceh. Nabi hanya menyebutkan, dan Allah hanya menyebutkan, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, siapapun dia, apapun yang dia miliki dan dari manapun dia. Selama dia bertakwa, maka dialah yang mulia di sisi Allah. Allah tidak membedakan antara satu suku dari suku yang lain, dari satu negara dari negara yang lain, dari satu darah dari darah yang lain. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka pada khutbah Yaumun Nahar ini, Nabi SAW menitik beratkan perkara darah. Karena inilah yang banyak terjadi, dan telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa di akhir zaman terjadi perbantaian dan pembunuhan sesama kaum muslimin. Kita telah menyaksikan dan kita telah melihat bagaimana kaum muslimin diporak-porandakan dan menjadi dicabik-cabik oleh orang-orang non-muslim agar mereka bertengkar sesama muslim, agar mereka saling menumpahkan darah seorang muslim satu sama yang lainnya, sehingga mereka hanya menuju lihat itu orang-orang muslim. Sesama mereka sendiri mereka berpecah belah, sesama mereka sendiri mereka saling membantai, saling membunuh, saling menghalalkan darah. Bagaimana dengan kita? Sungguh Islam itu agama yang keras. Sungguh kaum muslimin itu adalah kaum yang radikal. Disebabkan kaum muslimin sudah tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip Islam. Karena kaum muslimin sudah jauh dari agama Allah. Padahal Islam sangat menjaga yang namanya darah. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya harta. Islam sangat menjaga dan memuliakan yang namanya kehormatan. Bahkan kafir pun di dalam Islam ini tidak semua halal darahnya. Di dalam Islam ini kafir itu terbagi menjadi empat. Yang pertama kafirun mu'ahad. Kafir yang telah terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka agar tidak saling memerangi dan bergenjatan senjata. Maka Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirat 40 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu dapat dicium semenjak 40 tahun perjalanan. Rawahul Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah kafirun musta'man. Kafir musta'min, seorang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan dari oknum muslim atau dari pemerintah. Ini juga haram ditumpahkan darahnya, haram direndahkan kehormatannya, dan haram diambil dari hartanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummu Hanif dan juga dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita di masa Nabi SAW memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir masuk ke negeri Madinah. Tiba-tiba ada sahabat melihat lelaki tersebut. Kemudian sahabat ini ingin membunuhnya. Mungkin ingin membalas dendam. Karena bagaimana dulunya para sahabat disiksa oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Dan bagaimana para sahabat dibunuh dan dibantai. Bahkan di antara sahabat adanya dicincang-cincang oleh kaum musyrikin. Tiba-tiba ada kaum musyrikin masuk Madinah. Maka sahabat ini ingin membunuhnya. Maka wanita ini mengadu kepada Rasulullah SAW yang bernama Ummu Hanif. Maka Rasulullah SAW murka dan marah. Maka Nabi SAW pun menyatakan, "Ya Ummu Hanif, laqad ajirtu man ajirti. Wahai Ummu Hanif, aku berikan jaminan keamanan kepada orang yang telah engkau berikan jaminan keamanan kepadanya." Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, Nabi berdiri di tengah para sahabatnya murka dan marah tatkala mendengar ada seorang muslim ingin membunuh seorang kafir masuk ke negeri muslim yang telah diberikan jaminan keamanan. Nabi menyatakan, "Inna yadal muslimina wahidah." Sesungguhnya jaminan kaum muslimin itu satu seluruhnya. Apabila salah satu di antara kalian telah memberi jaminan kepada yang lain, maka hendaknya kalian semua menjaga dan melaksanakan jaminan tersebut. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa ajru hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada seorang kafir, seorang musyrik meminta jaminan keamanan kepada engkau, maka jaminlah keamanan untuk dia. Mudah-mudahan dia akan mendengar lantunan Al-Qur'an yang dibacakan oleh kaum muslimin sehingga dia masuk Islam. Betapa banyak orang-orang yang masuk Islam, bahkan Indonesia ini masuknya Islam ke Indonesia ini bukan dengan pedang. Islam masuk ke Indonesia dan ke Aceh ini bukan dengan pedang, bukan dengan jihad, tetapi dengan Al-Quran, tetapi dengan sunnah Nabi. Dan Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia, di negeri-negeri Eropa. Masuknya melalui Al-Quran, masuknya melalui hadis-hadis Nabi, bukan dengan pedang, bukan dengan terjadinya tumpah darah, walaupun itu salah satu dari wasilah ad-da'wah. Maka Nabi SAW mempertekankan bahwa kafir tidak semuanya haram. Ini yang kedua kafir. Yang ketiga adalah kafirun zimmi. Adalah kafir yang dia tinggal di negeri kaum muslimin tunduk dengan peraturan mereka. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata 'ayyadi wa hum saghirun, hingga mereka memberikan upeti dan mereka tunduk, maka sudah tidak boleh lagi mereka diperangi. Lihat bagaimana Islam, lihat bagaimana mulia dan rahmahnya Islam. Maka tatkala ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam melakukan bom bunuh diri, mereka melakukan ledakan bom bunuh diri di Bali maupun di yang lain-lainnya, lihat bagaimana hancurnya citra Islam. Orang-orang kafir hanya menunjukkan, lihat itu orang-orang muslim, mereka memang teroris, mereka memang radikal, mereka berikan jaminan kepada turis-turis kita masuk ke negeri mereka, mereka keluarkan visa. Setelah sampai di sana, turis-turis kita dibantai dan dibunuh oleh mereka. Memang Islam agama yang keras, memang kaum muslimin adalah radikal, memang kaum muslimin seluruh mereka adalah teroris. Sebabnya apa? Sebabnya kalah karena kaum muslimin tidak mengindahkan agama Allah. Karena kaum muslimin sudah jauh dari agama Allah, mereka tidak tahu lagi tentang prinsip-prinsip Islam. Padahal kalau orang kafir masuk ke negeri kaum muslimin, mereka melihat akhlak kaum muslimin, kejujuran kaum muslimin, kejujuran mereka di dalam muamalah mereka dan ibadah mereka, banyak akan masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir. Kalau ada yang berkata mereka ke Bali bermaksiat, mereka ke Indonesia untuk melariskan maksiat dan budaya mereka, maka para ulama menyatakan dosa yang ditanggung oleh pemerintah yang mengeluarkan visa untuk mereka. Adapun mereka setelah masuk, harta mereka, kehormatan mereka dan darah mereka haram, harus dijaga, dipelihara dan dijunjung tinggi akan kehormatan mereka. Yang keempat adalah kafir harbi, kafir di medan jihad. Inilah kafir yang dihalalkan darahnya. Inilah kafir yang Allah katakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian mendapatinya. Selama itu di medan jihad, ada orang datang dan mengambil ayat ini. Di dalam ayat ini Allah berfirman, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian mendapatinya. Saya dapati dia di Bali, saya dapati dia di diskotik, saya dapati dia di bandara dan di mana saya, maka saya akan membunuh dia. Karena Allah berfirman demikian. Ini orang yang tolol, ini orang yang dungu, ini orang yang bodoh. Karena Al-Quran berfirman demikian. Nabi juga menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak semuanya boleh ditumpahkan darahnya, dan hamba yang paling paham isi Al-Quran bahkan tidak boleh diambil Al-Quran kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menerangkan kepada kita si tiga kafir haram ditumpahkan darahnya, dan hanya satu dari mereka yang boleh diambil harta dan direndahkan kehormatan dan ditumpahkan darahnya. Maka pada khutbah yang pertama ini Nabi memperingatkan masalah darah. Karena mereka orang-orang jahiliyah, para sahabat Nabi sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah masyarakat yang tidak pernah melewati satu minggu atau satu pekan atau satu bulan melainkan ada darah yang terguyur di kalangan mereka, melainkan adanya manusia yang terbunuh, adanya manusia yang saling berperang. Maka Nabi SAW ingatkan di tempat yang paling suci, di hari ke-10 Dzulhijjah, berada di Mina, di daerah haram, Nabi memperingatkan tentang darah. Nabi memperingatkan tentang harta. Dan Nabi memperingatkan tentang kehormatan. Ini menunjukkan bahwa Islam ini memang agama yang rahmah. Islam ini adalah agama yang menjaga keamanan, perdamaian, dan persatuan. Hanyalah mereka orang-orang kafir menciptakan boneka-boneka mereka, kemudian mereka jalankan di tengah-tengah kaum muslimin, yang membunuh dan membantai kaum-kaum muslimin, kemudian dipasangkan kepada mereka penampilan-penampilan muslim, sehingga kaum muslimin takut dan mencela Islam itu sendiri. Tidak jarang dan tidak sedikit kita melihat kaum muslimin yang mencaci maki dan merendahkan jenggot, jubah, cadar, gara-gara apa yang telah dilakukan oleh ISIS, gara-gara apa yang telah dilakukan oleh Al-Qaeda. Maka kaum muslimin menjadi takut, merasa asing ketika melihat ada orang yang berjenggot, merasa orang-orang yang memakai cadar dan yang semisal adalah orang-orang yang keras, adalah orang-orang yang radikal. Sebabnya karena memang ada yang orang radikal dan keras salah jalannya berpenampilan dengan penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang kafir begitu mudahnya menunjukkan lihat itu Islam, lihat bagaimana kejamnya mereka, lihat bagaimana orang-orang yang berjenggot, yang celana yang demikian, bagaimana kerasnya mereka, bagaimana ekstrimnya mereka. Mereka rusakkan Islam dari dalam, karena tidak pernah mereka mampu merusakkan Islam ini dari luar. Dari semenjak zaman Nabi Nuh hingga tegaknya Islam, mereka tidak akan pernah bisa memerangi Islam ini dari luar, karena memang Islam ini adalah agama yang mengajarkan etika, budi pekerti dan adab yang penuh dengan kebaikan. Di dalam khutbah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan perkara yang kedua. Nabi menyatakan wasatalqauna rabbakum, kalian semua akan bertemu dengan Rabb kalian dan dia akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang hak seorang ayah kepada anaknya, anak kepada seorang ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu senjata syaitan yang terbesar setelah dia kalah memerangi kalian kepada permasalahan kesyirikan, dia memiliki satu senjata, yaitu akan membuat kalian selalu meremeh dan menganggap ringan dan kecil akan dosa-dosa dan maksiat yang kalian lakukan yang di bawah kesyirikan. Ini senjata syaitan, dia akan berbahagia dengan ini. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu dengan alasan saya bertauhid, saya mengenal sunnah, sehingga meremehkan dan merendahkan serta mengecilkan yang namanya dosa-dosa di bawah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk selalu bertakwa, menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan taat kepada para penguasa, kepada para pemimpin. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, taatlah dan dengarlah penguasa dan pemimpinmu walaupun dia mengambil hartamu, walaupun dia mencambukmu, dengar dan taatilah dia selama dia tidak mengajak engkau bermaksiat kepada Allah. Inilah intisari, jadi inilah beberapa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah di hari ke-10 Yaumun Nahar. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabatnya di Mina. Yang berikut ini dan ini yang terakhir, saya akan mewasiatkan secara khusus kepada kaum wanita, kaum muslimat, karena merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap khutbah lebaran beliau mengkhususkan nasihat khusus, pesan-pesan khusus kepada mereka, kaum wanita, kaum muslimah yang juga ikut menghadiri salat berjamaah, salatul Id, Idul Fitri dan salatul Idul Adha. Maka dengarlah baik-baik wahai kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakum minallah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritu an-nar fa idza akthar ahliha an-nisa. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku api neraka, maka aku melihat penghuni api neraka yang paling banyaknya adalah dari kalangan kaum wanita. Perhatikan, dengarlah dan cermatilah wahai ibu dan saudari yang aku cintai dan hormati, ucapan nabimu ini, sabda nabimu ini yang telah menyatakan uritu an-nar fa idza akthar ahliha an-nisa, diperlihatkan kepadaku api neraka, rupanya penghuni api neraka terbanyak dari kalangan kaum wanita. Pada hadis yang lain Nabi ditanya, kenapa Rasulullah, wanita adalah orang yang paling banyak, adalah penghuni neraka yang paling banyak? Nabi bersabda, yakfurna al-ashir wa yukthirna al-la'at. Mereka suka mengkufuri kebaikan suaminya dan mereka suka melaknat. Begitu tersinggung, maka keluar ucapan-ucapan yang membuat dia tidak bisa mengontrol emosinya. Maka Nabi menyatakan, law anna ahadakum ahsana ilaiha ad-dahr thumma ra'at minka syai'an takrahu qalat laka ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip dan merupakan sifat wanita itu, ini wanita yang sifatnya umum, tidak seluruhnya. Maka Nabi menyatakan, kalaulah seorang suami engkau membuat melakukan kebaikan dan memberikan kebaikan kepadanya semasa seumur hidupmu bersamanya, kemudian dia melihat ada satu kejelekan darimu, maka dia akan menyatakan, tidak pernah aku melihat kamu ini melakukan kebaikan. Maka wanita-wanita yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang akan memasuki api neraka dan mereka adalah penghuni api neraka yang paling banyak. Maka kepada seorang wanita muslimah, dia akan memilih jalan wanita yang banyak yang tempatnya api neraka, ataukah dia akan memilih jalan kaum wanita yang sedikit yang tempatnya adalah surga? Maka atasnya untuk memperbaiki akidahnya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. baginya mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya asumkan dari amalan-amalan sunnah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannah min abwabiha samaniyati syi'ti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seorang wanita apabila dia salat 5 waktu, apabila dia berpuasa dari bulan Ramadan dan menunaikan zakatnya serta taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada ia pada hari kiamat, masuklah engkau ke dalam surga dari 8 pintu surga yang engkau kehendaki. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar dari isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita dapat memberi manfaat kepada kita. Dan yang terakhir, ketahuilah dan kita ingat, dan hendaknya kita saling ingat dan mengingatkan bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu dzikrin, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari ini dan hari-hari tasyrik sampai tanggal 9 13 Dzulhijjah adalah hari-hari makan minum dan hari berzikir kepada Allah, hari kebahagiaan. Namun hendaknya kita ingat, jangan sampai ada dari kalangan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita dan karib kerabat kita yang tidak bisa menyertai kita di dalam makan minum dan kebahagiaan. Karena Nabi telah menyatakan dan telah bersabda, wallahi la yu'min alladhi yashba' wajaruhu ja'i, demi Allah dia tidak beriman. Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Nabi menyatakan demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, dan demi Allah dia tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi menyatakan, alladzi yashba' wajaruhu ja'i', seorang yang dia merasa kenyang tetapi tetangganya merasa lapar, dia tidak memperdulikannya, dia tidak memperhatikannya, tidak pernah memikirkan apa yang dia rasakan dan keluarganya dari kesenangan, kebahagiaan makan dan minum, apakah juga telah dirasakan oleh tetangganya maupun saudaranya. Maka ingatlah saudara-saudara kita dari kalangan anak yatim yang berhak untuk dibantu, kepada para janda-janda yang mereka berhak untuk dibantu, terkhusus mereka-mereka kaum fakir miskin yang tidak mau menampakkan kemiskinan mereka kepada saudara-saudara mereka kaum muslimin. Kiranya ini yang lontuan bisa sampaikan, lebih dan kurangnya lontuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.